بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanafitina azakumullah. Telah disebutkan tadi beberapa usul, landasan-landasan dalam bermasyarakat, dalam berukhuwah. Yang terakhir kita sebutkan ialah intiqa'ul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat karib, sehingga dibedakan antara muamalah umum secara umum dengan musahabah persahabatan secara khusus. Dari prinsip yang ketiga, maka muncullah prinsip yang keempat. Prinsip yang disebut dengan ulfah, at-ta'aluf, adanya ikatan batin, adanya kecenderungan hati, ulfah. Ulfah itu dimaknakan ijtima'un ma'al fi'amin wa mahabbah, berkumpul disertai dengan kecondongan dan kecintaan, sehingga ikatan batin, kecondongan hati kepada sesuatu. Ulfa ini merupakan nikmat Allah yang paling besar untuk kaum muslimin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati-hati mereka. Nikmat yang luar biasa. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingatlah kalian nikmat Allah atas kalian tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan, menyatukan antara hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Maka ulfah merupakan nikmat Allah yang sangat agung, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta, sesuatu yang tidak bisa diupayakan oleh siapapun apabila tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berkaitan tentang suku Aus dan suku Khazraj. Bainahum hurub, di antara mereka pada masa jahiliyah dulu peperangan-peperangan sampai 120 tahun lamanya mereka berperang. Tidak ada yang namanya kelembutan hati, tidak ada yang namanya ulfah, penyatuan hati, penyatuan jiwa di antara mereka, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka dengan Islam. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Disebutkan dalam ayat yang lain yang lebih tegas lagi tentang betapa besar nikmat ulfa ini. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'allafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Dan Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi, engkau tidak akan mampu melembutkan, menyatukan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Sehingga ketika ada kecondongan hati, ikatan hati, antara kaum muslimin saling lembut hatinya, saling menyatu hatinya, saling mencintai hatinya. Itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisinya. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya, walaupun Rasulullah SAW tidak mampu, walaupun belum mengerahkan semua yang di muka bumi, tidak mampu. Walakin Allah alafa bainahum. Ini ulfa. Ulfa ini pula barakallahu fikum merupakan satu kaidah dari kaidah bermasyarakat. Sekaligus satu kaidah untuk melihat siapa anda sesungguhnya. Man anta, siapa ente, akan ketahuan dengan ulfahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang saya bacakan sekarang lafadznya Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al arwahu junudun mujannada. Arwah itu satu kesatuan pasukan. Maknanya jumu'un mujtami'ah. Sesuatu yang banyak yang menyatu. Wa anwa'un mukhtalifah. Tapi beda-beda orangnya. Arwah itu macam-macam. Arwah itu beragam. Tetapi dia menyatu. Sebagaimana sebuah pasukan. Orangnya banyak, pasukannya banyak, tapi menyatu dalam satu barisan. Rasul mengatakan setelah itu, fama ta'arafa minha i'talab, wama tanakara minha ikhtalab. Fama ta'arafa minha i'talab. Yang saling mengenal, yang saling ta'aruf, maknanya yang cocok sifatnya, yang sesuai terkait dengan bab akhlaknya, sesuai tabiat-tabiatnya, maka dia akan iktalaf, langsung menyatu. Ruh akan menyatu dengan yang satu sifat, yang satu tabiat, yang satu perangai. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling enggak kenal, yang beda sifatnya, yang beda akhlaknya, yang beda tabiatnya, ikhtalaf, maka akan saling menyelisihi, saling menjauh. Ini hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam yang berkaitan langsung terkait dengan ulfah kita, kecondongan hati kita. Ini merupakan kaidah besar dalam bermuamalah terkait dengan poin tadi. Seseorang yang memiliki tabiat baik, yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, rohnya itu akan mencari yang semisal, akan mencari orang-orang baik, akan mencari orang yang punya perangai bagus. Dia mukmin, nyari mana mukmin-mukmin yang lainnya ini. Begitu ketemu sama-sama mukmin, langsung klop. Kenapa ya Pak? Satu sifatnya, klop, plak gitu. Ketemu dengan orang yang gak beriman, lari. Hatinya dia gak bisa menyatu. Ada orang yang memiliki akhlakul karimah, akhlaknya lembut, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur. Nyari mana yang sama kayak saya ini. Begitu ketemu orang yang akhlaknya mirip, plak, langsung sinkron. Ada kecocokan hati, kecenderungan hati, ikatan batin. Plak, ketemu. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki perangai yang jelek, perangai yang kasar, akhlak yang tercela, nyari-nyari begitu podo ketemu sama orang yang satu error, satu hang bareng-bareng, klop, lah podo elek. Itu namanya al arwahu junudun mujannada. Agak muhim. Disebutkan di antara faedah hadis ini oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyatakan wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal insana idza wajada fi nafsihi nafratan mimman lahu fadilatun aw salah, seseorang insan apabila mendapati pada hatinya rasa nafrat, tidak cocok, lari dari orang yang soleh, dari orang yang mulia, fayambaghi ayyabhatsa 'anil muqtadi lidzalik, maka dia harus cari tahu sebabnya apa kok sampai hatinya lari, hatinya enggak cocok dengan orang soleh. Lihat afi izalatih, supaya dia berupaya menghilangkan sebab tadi, hatta yatakhallasa minal wasfil madmum, hingga dia lepas dari sifat yang tercela itu. Introspeksi, loh, kok saya enggak suka ya dengan orang soleh? Kenapa enggak suka? Cek jiwamu, cek dirimu, ada apa dengan kamu? Kok enggak suka sama orang soleh? Jangan-jangan kamunya orang toleh. Jiwanya beda, hatinya beda, ikatan batinnya lain. Orang soleh ya. Ini orang soleh, orang yang baik-baik, akhlaknya mulia dan segala macam, Masya Allah. Kok hati saya enggak bisa nyengkrun sama dia ya? Kok hati saya kok enggak, kok gimana ya? Kok enggak bisa menyatu ya? Kok jadi enggak senang sama dia ya? Jangan sok gaya, dia enggak beres. Kok malah dia enggak beres? Antum yang ngajak muhasabatun nafs. Kenapa ya kok saya enggak suka sama dia? Cari sebabnya, kata beliau. Hilangkan, hilangkan apa pada kamu sifat yang tercela. Rohnya kamu tuh jelek, rohnya kamu tuh jelek, dikarenakan kamu enggak suka dengan orang yang baik-baik. Wa kadzalikal qawlu fi 'aqsi, demikian pula sebaliknya. Antum dikenal sebagai orang baik-baik. Nah gitu ya, dikenal sebagai orang yang baik-baik. Orang yang Masya Allah tamasuk bis sunnah, kencang berkaitan dengan sunnah, akhlak yang mulia, adabnya Masya Allah, semangat ngaji, semangat taklim dan segala macam. Kok hati antum bisa klop ya dengan orang-orang jelek kayak gitu? Ada orang yang akhlaknya kasar, akhlaknya rusak, perangainya gak bagus, orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang-menyimpang seperti itu, kok jiwa kamu bisa klop sama mereka ya? Kok bisa klop sama mereka ya? Itu kebutuhan itu jangan diamkan. Segera kamu cari sebabnya. Ada yang error pada hati kamu. Tidak mungkin orang yang sebaik kamu, orang yang akhlak yang mulia seperti kamu, orang yang sangat kokoh agamanya seperti kamu, kok punya kecondongan hati dengan orang-orang menyimpang semacam itu. Berada ada yang error pada jiwa kamu tadi. Segera kamu cari. Segera kamu cari. Hilangkan. Itu merupakan sifat yang tercela. Atau sebaliknya, kamu kok bisa ya mencintai orang-orang yang jelek tadi itu ya, dengan bahasa yang sebaliknya. Ini orang fasik, orang yang mursal, suka berbuat dosa, pemahamannya menyimpang, orang yang sesat, kok bisa ya untuk condong sama dia? Kok bisa ya? Itu cek hatimu, berarti hati kamu ada yang rusak. Dikarenakan kecondongan kamu kepada orang-orang jelek. Al-arwahu junudun mujannada. Yang baik ketemu dengan yang baik. Yang jelek ketemu dengan yang jelek. Barakallahu fikum. Ini sesuatu yang sangat penting diperhatikan. Barakallahu. Terutama terkait dengan masalah persahabatan karib. Persahabatan karib. Barakallahu fikum. Dan dengan inilah orang lain bisa menilai siapa dirimu. Dengan inilah orang lain itu bisa menilai siapa dirimu. Man anta akan diketahui. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyatakan, man khafiya alaina haluhu lam takhfa alaina ulfatuh. Seseorang yang tersamarkan atas kami keadaannya. Siapa orang ini ya? Tidak tahu siapa dia. La taqfa lam taqfa alaina ulfatuh. Tidak akan samar bagi kami ulfahnya, kecondongannya, kecenderungannya, ikatan batinnya kemana dia. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, man satara anna bid'atahu lam taqfa alaina ulfatahu. Seseorang yang menutup-nutupi bid'ahnya dari kita, maka tidak akan samar pada ulfahnya. Dia berusaha menutupi pemahaman yang sesat pada dirinya, disutupi, kita tidak tahu. Itu tidak bakal bisa dibohongi terkait dengan ulfahnya, kecondongan hatinya. Kemana dia pergi, kemana dia lari, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bermajlis. Nah, majlisnya sama teroris, kurang lebih. Loh, majlisnya dengan kaum khawarij, kurang lebih. Hanya hatinya ke sana. Oh, dia punya pemahaman yang sama dengan mereka. Jika disebutkan dalam Mu'adz ibn Mu'adz al-Andari rahimahullah, dia mengatakan, Ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhalika fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Seseorang, bagaimanapun dia maksimal menyembunyikan pemahaman yang sesat, maka tidak akan tersamarkan pada anaknya, pada temannya, pada teman duduknya. Itu namanya apa? Ulfah. Barakallahu fikum. Maka dari sini, ya fana mitina azzakumullah, sekali lagi, dipentingkan yang namanya intiqaul ikhwah tadi, selektif dalam mencari teman gharib, sahabat gharib, betul-betul yang kita cari, yang kita jadikan sebagai sahabat, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Dan kita berupaya supaya ulfah kita, kecondongan hati kita, ikatan batin kita kepada orang-orang yang baik. Dan selalu kamu cek, selalu kamu perhatikan, selalu muhasabah dengan siapa kecondongan hati kamu itu. Kalau kecondongan hati kamu dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus akidahnya, yang kuat manhajnya, yang baik ibadahnya, yang bagus akhlaknya, alhamdulillah, ulfah kamu bagus. Tapi kalau sebaliknya, segera mawas diri, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah ya, kawan. Ini sebuah kaidah. Ulfah itu disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Rawdatul Muhiddin tentang masalah ulfah. Beliau menyatakan, wa anta idza ta'ammalta al-wujud, kamu kalau mencermati alam wujud yang semua yang ada di muka bumi ini, la takadu tajidu thnaini yatahabbani, kamu tidak akan mendapati dua orang yang saling mencinta, illa wa bainahuma musyakalah, melainkan pasti antara keduanya ada kemiripan, satu syakal, satu tipe, au ittifaqun fi fi'il, atau sama perbuatannya, au halin, atau sama keadaannya, au maqsad, atau sama niatnya. Fa in tabayanatil maqasid wal awsaf wal af'al wa tara'iq lam yakun hunaka illa an-nafrah. Sebab kalau berbeda niatnya, beda sifatnya, beda perbuatannya, beda jalur yang ditempuh, maka tidak akan terjadi melainkan nafrah, perselisihan. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Ini pernyataannya beliau rahimahullahu taala. Artinya ulfah itu sesuatu yang pasti ada. Pasti ada barakallahu fikum pada makhluk. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum, kalau seandainya terjadi. Hah? Ada seseorang yang berbeda. Tapi kok bisa bersama-sama? Itu pasti ada sebuah kemaslahatan yang hendak dicapai bersama. Dan akan berpisah ketika kemaslahatannya habis. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Ini saya perpanjang. Nanti ada titik temunya ya. Jangan khawatir. Disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau menyatakan la yattafiqu thnani fi 'ishratin. Tidaklah sepakat dua orang dalam bergaul. Illa wa fi ahadihima wasfun min al-akhar. Melainkan pasti pada salah satunya ada sifat yang dimiliki sama yang lain. Ada kemiripan sifat. Beliau mengatakan wa inna ajnasan nas ka ajnasi thair. Jenis manusia sama kayak burung. La yattafiqu naw'an min at-thair fi thairan. Tidaklah sama dua jenis burung ketika terbang di langit illa wa bainahuma munasabah. Melainkan pasti antara keduanya ada kesesuaian. Ini anak burung perenjak kok terbang bareng sama burung kutilan. Beda burung kok terbang bareng-bareng. Pasti ada munasabahnya. Pasti ada yang bodoh. Kemudian beliau meriwayatkan wara'a yauban ghuraban ma'a hamamah. Suatu hari beliau melihat ada burung gagak kok berbarengan dengan burung hamamah. Kok bisa ya gagak sama hamamah gabung? Lain burungnya, lain jenisnya, kok bisa sama-sama? Faqala muta'ajjiba. Maka beliau bergumam takjub. Ittafaqa. Walaysa min syaklin wahid. Bisa bareng, bersama-sama, padahal beda tipenya, beda jenis burungnya, kok bisa ya? Termati sama beliau. Thumma tara. Kemudian dua burung tadi terbang. Fa'idha huma a'rajan. Tiba-tiba dua burung itu sama-sama pincang. Podo pincangi. Fa'tara, maka beliau mengatakan, minha huna ittafaqa. Dari sini rupanya bisa ketemu. Apa ya Pak? Podo bincang. Ada munasabah kesesuaian. Ini barakallahu fikum bukan semata-mata ilmu burung. Tapi ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Berkaitan langsung dengan tindakan kita bermasyarakat. Berkaitan langsung dengan tindakan kita bersahabat. Itu ada ulfahnya. Seorang yang thayyib, orang yang baik, dia pasti cari yang baik. Orang yang khabith, yang jelek, pasti gandrung sama yang jelek. Barakallahu fikum. Gitu ya. Orang yang memiliki akhlakul karimah, dia akan nyari sahabat-sahabat orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang memiliki akhlak yang tercela akan mencari, akan sama pergaulannya dengan orang-orang yang akhlakul ghanimah, akhlak yang tercela. Barakallahu fikum. Seorang sunni, seorang ahlu sunnah, dimanapun dia berada, dia pasti akan mencari ahlu sunnah yang lain. Seorang hizbi, seorang ahli bid'ah, dimanapun mereka berada, kelab dengan ahli bid'ah yang lain. Kenapa? Podo-podo mubtadi'nya. Podo-podo ahli bid'ah. Itu mesti. Itu namanya ulfah. Ketika ada seseorang ahli sunnah, seorang sunni, kok bisa berjalan bersama-sama dengan seorang hizbi? Pasti bainahuma munasabah. Pasti ada kesesuaiannya ini. Tidak mungkin seorang sunni gandeng sama hizbi. Tidak mungkin seorang ahlu sunnah klop dengan ahlu bid'ah. Itu tidak mungkin. Kok terjadi? Pasti ada yang sama di antara mereka. Apa kira-kira? Bukan pincang loh ya. Itu tadi terkait dengan burung. Podo pincangi. Yang ini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama-ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ialah al-maslahah. Adanya sebuah kemaslahatan yang hendak mereka capai berdua. Dan itu rata-rata maslahatun duniawiyah. Maslahat duniawi. persahabatannya tidak akan hakiki, tidak akan abadi, akan selesai, akan habis dengan habisnya maslahat tersebut. Disebutkan oleh ulama kita faedah dari hadis tadi, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa yukhadhu min hadza annaka mata wajadta suhbatan, diambil faedah dari hadis tadi, al-arwahu junudun mujannadah, kapanpun engkau dapati sebuah persahabatan baina bakhilin wa karim, persahabatan antara dua orang, satunya bakhil, satunya karim pemurah, yang ini kikir, yang ini dermawan, au jabarin wa syuja', atau persahabatan antara dua orang, satunya penakut, satunya pemberani, au ghabiyyin wa dzaki, atau satunya bodoh, satunya tolol, yang lain pinter, au muhtadin wa mubtadi, atau kamu dapati persahabatan antara orang yang terbimbing, seorang muhtadi yang terbimbing dengan sunnah dan ahli bid'ah, au ahmaq wa aqil, atau persahabatan antara orang yang idiot, orang yang dungu dengan orang yang berakal. Fa'lam ketahuilah anna suhbata lam tablugh an takuna sadaqatan baligh, ketahuilah persahabatan mereka tidak akan mencapai persahabatan yang hakiki, persahabatan yang sesungguhnya. Tidak. Tapi semata-mata persahabatan untuk sebuah kemaslahatan. Untuk sebuah kemaslahatan. Dan ujung-ujungnya katanya para ulama kita ialah maslahat duniawiyah. Ujungnya maslahat duniawiyah. Dunia itu macam-macam. Bisa dalam bentuk tahta. Bisa dalam bentuk harta. Bisa dalam bentuk wanita. Bisa dalam bentuk ketenaran, kemasyhuran. Bisa dalam bentuk apalagi? Pengikut dan yang lain-lainnya. Dunia. Ujung-ujungnya dunia. Barakallahu itu. Gitu ya. Itu namanya ulfa. Barakallahu itu. Ada seorang, misalkan seorang akhuna, ikhwan sunni, ikhwan ahli sunnah, kok bisa ya mesti gabungnya dengan sufia, orang-orang sufi, majlisnya sama mereka, jagungan bareng sama mereka, bersahabat kental dengan mereka, di mana-mana sama mereka, nah sama mereka terus. Ada apa ini ya? Padahal tahu saya, saudara kita yang satu ini, yang sunni ini, ngerti bagaimana penyimpangan-penyimpangan kaum sufia. Ngerti bagaimana berbagai macam bentuk bid'ah yang ada pada mereka. Kok bisa ya? Itu mesti ada apa? Ada munasabah. Adanya munasabah. Delan. Kamu cek. UUD. Ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya dunia. Macam-macam. Mungkin supaya mendapatkan nama, kemasyhuran, ketenaran di tengah-tengah mereka. Terhormat di tengah-tengah mereka. Tentu bukan kehormatan ya ikhwan. Keperbelakangan. Hormat kok di kalangan orang-orang menyimpang. Atau mungkin ada obsesi tertentu yang sedang dia kejar. Jangan-jangan kepingin ngepek anak ewong itu mau. Jangan-jangan dia lagi mengincar putri tokoh-tokoh sufiah tadi. Kadung jatuh cintrong. Nah, terjadi yang kita bawakan sekarang itu nyata di secara Islam. Kena dikarenakan obsesi wanita. Atau asbab-asbab yang lainnya, yang semuanya dunia. Begitu mendapatkan yang namanya dunia, semakin erat, semakin lekat, semakin kuat persahabatannya. Begitu dunianya habis, habis pula persahabatannya. Ini ya kan, cek mending. Cek mending, ngasih mending yang semacam ini. Yang lebih parah wajib barakallahu fikum, ya, bukan yang semacam itu. Tetapi ada wasfun mazmum. Sifat yang tercela pada seorang sunni tadi. Yaitu pada dia ada penyimpangan-penyimpangan sufiyah. Tidak mungkin orang itu bergabung dengan sufiyin melainkan punya pemahaman sufi yang sama. Tidak mungkin dia bergabung dengan pemahaman ikhwaniyin melainkan dia pasti memiliki pemahaman ikhwah, pemahaman ikhwan yang sama. Tidak mungkin dia bergabung dengan tablighiyin melainkan punya pemahaman tabligh yang sama. Artinya pada dia ada wasfun mazmum, sifat yang tercela, adanya kerusakan pada manhajnya, kerusakan pada akidahnya, terpengaruhi atau terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman menyimpang yang ada pada teman dekatnya. Ini yang lebih mengerikan. Dan dikatakan pada al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, cari sebabnya. Kata wasfun madmum, sifat yang tercela yang ada pada diri dia. Barakallahu fikum. Fanafina azakumullah, satu hal yang diingatkan. Dikarenakan apa yang saya sampaikan tadi, barakallahu fikum, itu merupakan fenomena yang akhir-akhir ini banyak kita dapati di kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Ada di kalangan mereka pihak-pihak yang mulai menunjukkan ulfahnya, kecondongannya, ikatan batinnya, ikatan hatinya kepada orang-orang yang menyimpang. Yang jadi muskilah adalah sebagian pihak menilai itu adalah perkara yang benar. Ini merupakan syubhatun azimah, syubhat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka membenarkan penyimpangan-penyimpangan tadi dikarenakan adanya sebagian ahlu sunnati wal jamaah yang condong ke sana. Yang condong ke sana. Ini perkara yang sangat mengerikan para ulama itu. Terjadinya pergeseran prinsip, terjadinya pergeseran akidah, terjadinya pergeseran manhaj dikarenakan ada beberapa pihak-pihak tertentu yang sudah mulai menunjukkan ulfahnya kepada orang-orang yang menyimpang. Kita pikir kemudian ahlu sunnati wal jamaah cerdas, langsung bisa menilai, wah berarti orang-orang ini sudah mulai menunjukkan penyimpangannya. Dikarenakan dia menunjukkan ulfahnya, kecondongan hati kepada orang yang menyimpang. Kita pikir ahlu sunnati wal jamaah cerdas, langsung bisa menilai, oh orang ini sudah menyimpan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, baru ketahuan sekarang. Saya pikir atau kita pikir, mereka langsung ingat dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man khafiya alaina haluhu lam tahfa alaina ulfatu. Siapa yang samar keadaannya atas kami, tidak bakal samar ulfatnya. Kita pikir, cerdas, ngerti, oh awas ada yang menyimpang, awas ada yang tidak beres, awas ada yang mau pindah, awas ada yang mau lompat. Kita pikir seperti itu. Tahu dari mana? Dari ulfah mereka. Ternyata yang terjadi para kalau hidup tidak seperti itu. Yang lebih baik terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah secara khusus justru mengalami perubahan, membenarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, membenarkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada dengan alasan dilakukan oleh sebagian ahlu sunnah. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Waspadai. Al-hujjah, al-kitab, was-sunnah. Waspadai. Prinsip ulfah ini adalah prinsip besar yang diterapkan oleh para ulama kita ahlu sunnati wal jamaah. Para ulama kita salafuna salih dengan ulfah. Jangan memandang dia sebagai seorang sunni. Jangan memandang dia sebagai seorang ahlu sunnah. Tapi pandang kemana ulfahnya, kemana kecondongan hatinya, kemana ikatan hatinya, lari kemana dia, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bermajlis. Kalau dia kecondongan hatinya kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang benar, itulah seorang ahlu sunnah. Kalau ternyata kecondongannya kepada orang-orang yang tidak beres, orang-orang yang menyimpang, yang memiliki pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang mengerikan, itu pertanda ada penyimpangan pada sunni tadi. Bukan berarti melegalkan yang bid'ah menjadi sunnah. Contoh. Contoh ya. Itu bang yang saya sampaikan ini. Jangan-jangan kebablasan masyarakatnya. Ini masyarakat ahlu sunnah ya, Pak. Harakalah itu. Contoh. Contoh. Supaya tidak ada yang tersungging, saya lah. Ya, gampang ya. Antum tahu siapa saya? Tahu ya? Alhamdulillah. Antum tahu siapa saya? Qadarallah, la qadarallah ya. Jangan sampai terjadi. Saya sudah contoh saja. Antum melihat saya? Ustaz Afif. Kok kemudian ada acara bareng daurah bersama dengan tokoh-tokoh khawarij? Hah? Tersebar undangan. Hadirilah daurah 2 hari. Gitu ya. Bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Azimuddin Sidawi, bersama dengan Abu Bakar Bashir. Laqadarahullah. Laqadarahullah. Nah, sedang di mana? Di Solo, segala macamnya begitu, segala macamnya. Cara kelas itu. Antum lho. Ustaz Afif kok sama Abu Bakar Bashir ya? Kan gitu ya. Al-Sunnah tahu siapa Abu Bakar Bashir? Tokoh khariji, teroris internasional. Dia ketahui semua pihak oleh orang awam, oleh para penguasa, apalagi sebagai seorang ahlu sunnah. Kok bisa ya? Prinsip antum yang benar bukan berarti melegalkan tindakan Abu Bakar Bashir dengan sebab saya berurah bareng sama dia. Paham? Justru antum mencurigai saya. Lu ada apa? Da'i salafi, ustaz sunni yang dikenal kesana kemari, gembar-gembar tentang dakwah salafiyah, lo kok bisa gandeng sama Abu Bakar Bashir? Antum jangan melegalkan Abu Bakar Bashir ya, dikarenakan saya, tapi antum harus mencurigai saya. Lo, berarti ada sesuatu yang tersimpan selama ini. Terapkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, man khafiya alaina haluhu, lam takhfa alaina ulfatuh. Orang yang tersamarkan keadaannya di kalangan kami, tidak akan tersamarkan ulfahnya. Selama ini tahunya saya orang baik-baik, Ustaz satu ini. Orang yang baik, dai sunni, dai salafi. Lah ternyata ulfahnya larinya kepada Abu Bakar Bashir. Ya kurang lebih lah. Ya mungkin ada yang, wah tidak percaya. Benar, benar. Jangan-jangan beliau tidak tahu. Masa enggak tahu pengumumannya 2 bulan sebelumnya kok enggak tahu? Masa enggak tahu semua pihak diundang kok enggak tahu? Mungkin banyak yang mentakwil-takwil bela-bela saya gitu ya. Tapi aku harus punya langsung kok. Diwaspadai. Berarti ulfahnya dia enggak beres. Ada yang hang pada beliau satu ini. Ada yang error pada beliau satu ini. Kalau bahasa Ibn Jauzi, ada wasfun mazmum, sifat yang tercela pada beliau ini. Betul ya? Paham ya? Nah, yang saya terangkan tadi, yang aneh, dan itu yang terjadi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, bukan kemudian mencermati, mewaspadai orang dengan ulfahnya, tidak. Terbalik, melegalkan, membenarkan, apa-apa yang menyimpang pada orang-orang yang menyimpang tadi dengan alasan perbuatan Ustadz Fulan, perbuatan Da'i Fulan, Sunni Fulan bersama dengan dia, Da'i Fulan bersama dengan dia. Allahul Musta'an. Itu namanya pergeseran manhaj. Ada pergeseran manhaj. Allahul Musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Bisa dipahami? Kenapa kok saya berpanjang-panjang membahas masalah ulfah? Bukan semata-mata terkait dengan bermasyarakat. Kita harus mencari teman yang baik dengan kriteria-kriteria yang baik. Tapi lebih daripada itu menentukan siapa kita. siapa kita. Itu yang pertama. Orang tahu siapa kita dengan ulfanya kita. Dan yang kedua, kita bisa menentukan orang lain juga dengan ulfanya dia. Ini merupakan kaidah besar dalam perkara bermasyarakat. Orang baik akan bermasyarakat dengan orang baik. Orang buruk akan bermasyarakat dengan orang buruk. Ketika ada orang baik bermasyarakat dengan orang buruk, itu pasti ada keserupaan, artinya kemiripan antara keduanya, dan pasti tidak beres. Ibahamu, tentu paham baik-baik ini. Dikarenakan ini sekarang fenomena terbaru, fenomena terkini, penyimpangan-penyimpangan dan fitnah-fitnah yang ada di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah mulai banyak orang-orang yang pelan-pelan merangkak melompat pagarnya Ahlus Sunnah menuju kepada pagarnya Ahlul Bid'ah. Pelan-pelan. Gitu. Nah langsung lompat. Assalamualaikum. Saya Hizbi ya. Ketok kentoro ya Evan. Walaupun ada yang berbuat semacam itu. Ada yang seperti itu. Ini enggak. Pelan-pelan. Pelan-pelan, geser, geser, pelan-pelan, pelan. Terus lama-lama condongnya, kecondongannya kepada mereka semuanya. Orang-orang menyimpang tapi terus. Satu kaki sudah masuk kepada halamannya Hizbiyin. Kaki yang berikutnya masih di kalangan Salafiyin. Barakallahu fikum. Kalau kaki yang di Hizbiyin, ngelus-ngelus. Tapi kaki yang di Salafiyin, nendang-nendang. Artinya bikin fitnah. Kamu ada. Itu semua diambil dari pembahasan al-ulfah. Ini kaidah muhimmatun jiddan. Sangat penting ini kaidah terkait dengan bab yang dibawakan tadi, terutama dalam bab bermasyarakat. Itu kaitannya dengan poin yang ketiga tadi, barakallahu fikum. Saya paham misalnya. Maka khulasahnya masing-masing kita harus muhasabah, introspeksi diri. Siapa kita, dengan siapa kita bersahabat, kemana kita condong, kemana kita ada ikatan batin. Terus muhasabah. Diupayakan terus larinya kepada orang yang soleh, orang yang baik, yang berakhlakul karimah, ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Dan jangan sampai kecondongannya kepada orang-orang yang enggak beres. Jam 7 lebih 5. Di tempat saya jam 7 lebih 5 sudah isya. Di sini jam berapa? Lebih 5 kan? 7 lebih 5 kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini baru usul dasar-dasar dalam bermasyarakat. Jadi jangan bayangkan bermasyarakat cuma bermasyarakat dengan muslimin awam. Ahlussunnah juga termasuk masyarakat. Nah gitu ya. Muslimin semua juga termasuk masyarakat, dengan dibahas secara keseluruhan. Ibi sudah isya ini. Jadwalnya sampai isya tok. Gimana ya, Pak? Lanjut. Sudah. Kemalaman kan? Allahumma musta'an. Itu empat. Dah, gak usah banyak-banyak. Empat dulu aja. Ini kebanyakan nanti tahu-tahu jam 10 malam masih usul terus. Lanjut. Kalau mau lanjut saya teruskan ini. Saya teruskan sekarang ini. Terkait dengan masalah bagaimana bentuk real dalam bermasyarakat, terutama dengan masyarakat secara umum. Assalamualaikum. Di kalangan kaum muslimin dan juga di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Isak dulu apa lanjut? Jawaban yang tak cari ya ini. Isak dulu. Gitu ya. Karena udah masuk isak kan? Bentar lagi. Nah iya. Isak dulu. Diteruskan pada isak. Sampai jam berapa? Ya enggak bakal selesai bukunya untuk bersatu ini. Itu dipilih-pilih ya, Pak. Sampai jam berapa dulu? Janjian itu sama saya. Sampai jam 8. Ya, 98. Baik, insya Allah ta'ala. Kita sekarang suruh untuk isya dan diteruskan lagi insya Allah sampai jam 8. Nakfabilahu nasuhanaka bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa barakatuhu.